Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa kharral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 16 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Dan kita akan masuk pada pembahasan syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahmatullah. Ini adalah pertemuan yang 92 bait 31 halaman 133. Nah, dan ini masih berkaitan dengan mabni dan mu'rab. Dan kemarin yang kita bahas terakhir adalah tentang asmaul sittah dan asmaul khamsah. Nah, dan kita awali bagaimana seperti biasa kita awali dengan matan. Qala mu'alif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Nah. Qala mu'alif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa banu maliki ahmadur rabbillahi khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wallihi mustaqim wa alihi wa alihi mustakmilina syarafa mustakmilina syarafa wa astainu allaha bi alfiyah maqasidun nahwi biha amih biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil bilafadin munjasi wa tafsutul tudul bat batla bi wa'adim munjasi wa taqata diri dan bi ghairi suhti fa'i qatan alfiya tab'ani mu'ti wa huwa bi sab'in haizun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu wa yaqdi bihi ba'atin wafirah liwalahu fi darajatin akhirah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafadun mufidun kastakim wasmun fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu wa kalimatun wal-qa'udhu am wa kilamatun biha kalamun qad yu'am. Sudah, itu aja mas. Bila jari wal tanwini wa wanu wanida wa al wa musnadi lil ismi tamyizun hasal wa musnadin lil ismi tamyizun hasal wa musatan nadin wa musnadin lil ismin tamyiz lil ismi lil ismi tamyizun hasal bita fa'alata wa yaf'ali banuni wanuani akbi kana fi'lun yanjali siwa humal harfu wa ka hal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalli lam kayasham wa ma diyal af'ali bitta mis wasim binna bin nauni wa fi binuni fi'lal amri fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nunim mahal fihi yahwasmun nahnu was nahwu nahwu soh soh wa hayyahal al murabu wal mabaniyu wal ismu minhu mu'arabu wa mabani isyabatin minal hurufi mudhani kashaba'atil was kashabbahil tabahil wada'i fa'i fi bismai jitana bal ma'na wi fi ma matafi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kafati aqa' Ikari usla usila wa mu'arabul asma'i ma'qad salima min sabatil hurfin shabahil min sabat tabahil harfi aka ar di wasuma wa fi'lul amri muadi mudiyin mudiyin buniya wa a'rabu mudhari an in arya min nuni tawkidin mubashirin wa min nauni innasin nuni innasin ka karu'ana man putin wa kullu harfin mustahiya kullil bina tahikun lil bina wal aslu fil mabani an yusakana wa mihnu dhu fatahin wa dhu kasri wa dham aka aina amasi haitu wa sakinu kam wa rafa wa nasaba ja'al alan i'raba ismi wa fi'lin nahwu lan ahaba wa samua qad khusu ya sabil dar illa jar kama aqad khusus khusus qad khussi asal fi alwabi an yan jazima farfa bi dhammin wa siban fa fatahan wajur kasaron kadzikrul idur kadzikrullahi abadahu yas yasur wajazimma bitaskinin wa ghayra ma dhukir wa ghayru ma dhukir yanubu ana huwa ta'a huwa bani namir farfa' biwawin wa nasibanum bil alif wajarur biya'in ma'a minal asma asma asif asif asif min takadu in suhabatan abana bana wa alfamu hay walfamu hayatul haythu wa miyamu minhu bana abun akhun amun kadha ka wahun wahan wahan wan naqas hadzal 'asri أحسن وفي أبي وعتالي جيه تندر وقد روح من تقصيهن أشهر وشرت هذا الإعراب أن يدفن لها للياك جاء أخو أبيك عدأت لها bil alif al arfa'il muanna wakila idha bi mudmarin mudafan wasila sila usila illa takadza. Mas. Asbuk. Cukup, Mas. Cukup. Allahumma barik. Jazakallah. Jadi orang akan mengerti. Ternyata baca yo angel. Tapi angel itu ya ada dua suku kata, Mas. A dan ngel. Tapi ketika antum mengubah jadi B jadi bangel. Tidak angel lagi. Ya akan menurun. Makanya biar tidak angel, antum harus diulang-ulang. Tapi karena sesungguhnya membaca model seperti ini itu harus terus-menerus ulang. Karena lidah itu, Mas, itu juga dilatih. Ada namanya insting lidah. Bahkan kalau misalnya antum ini sekarang di depan kita ada kopi itu, Mas. Kopi itu ada namanya proses cupping, Mas. Tutup sedikit, dia akan tahu. Oh, ini paritasnya ini. Tapi cuppingnya nggak pakai abab kayak gitu, Mas. Cuppingnya biasa, Mas. Dan terhormat, Mas. Gak ada namanya habis cupping juga prenges-prenges. Ada. Di cupping itu ada 3-4 kopi lain, kemudian nanti dibikin skor dia. Kayak ahli cupping. Sama halnya dengan ketika ahli cupping itu karena sudah terbiasa setiap harinya ketemu dengan kopi ini, kopi itu, kopi ini, kopi. Sama halnya ketika kita membaca alfiah yang seperti ini, Allah Azza Wajalla memberikan kemudahan untuk kita memahaminya, apa yang kita baca, dan juga bisa mempraktekan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama ketika membaca Al-Quran, ketika kita membaca sholat di kita, bacaan tempatnya, dan doa-doa. Dan yang lainnya, itu panjang pendek makhraj hurufnya, jadi kita tahu. Ya. Kan depan, ya sudah didaulat. Atau yang akan baca. Oh, mampu. Pansat. Orang kitabnya sengaja ditinggal di kereta. Alam. Ya. Dia semangat. Jadi di kereta bolak-balik beliau bacanya Alfiah aja. Alam. Ya. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. المقدمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفئل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسفلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء سحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو للياك جاء أخو أبيك ذات لا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وصلا Nah, dari di sini kemarin penjelasan terakhir tentang fudu, makanya sebutkan wal mu'allif rahimallah dakara syartaini wa nahnu akhadna syartas thalitha wa syartar rabi'a min kaunil mu'allif lam yadkurha illa fi sighatin ifrad wa fi sighatin takbir wa min syuruti aidan wa huwa khasun أن تكون فو خالية من الميم وقد ذكره المؤلف وأن تكون ذو بمعنى صاحب بمعنى صاحب وقد ذكره المؤلف أيضا بهذا تمت الشرط شروط لإعراب الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا وأخذت من كلام المؤلف إما عن طريق التمثيل وإما عن طريق التصريح. Nah, sebelahnya adalah tentang apa mas? Fahadi arba'atu syurutin. Nah, syurutnya yang mana ini mas? Tak ulang mas. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ada bahasa itu apa? Yang itmam, ada yang naqs, ada yang qasr. Itmam itu adalah abu. Kemudian naqs itu yang abu. Kalau yang qasr, aba. Nah, dan faedahnya kemarin kita bahas bahwasannya untuk ketika kita mengetahui bahwasannya di situ ada tiga bahasa, ada berapa bahasan itu adalah apa mas, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, itu intinya di situ. Dan disebutkan idan syurutu i'rabi hadil asma bil hurufi ma yali, dan syaratnya i'rab dengan asma yaitu dengan huruf. Dengan huruf maksudnya apa? Bukan dengan harakat dhahirah. Bukan dengan wawu, fathah, kasrah. Tapi dengan huruf. Yang huruf di sini adalah wai. Wawu, alif, dan ya. Itu adalah antakuna mudhafatan. Apabila yang pertama itu mudhafah. Artinya mudhafah apa mas? Yang disandarkan. Tsaniyan an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim kama masalna. Dan itu idhafahkan itu bukan untuk ya mutakallim. Abi, akhi. Paham? Kalau sudah ya mutakallim semuanya jadi matang semua. Enggak bisa dengan apa Mas? Dengan huruf. Tapi dengan apa? Sebelum ya. Nah, harokat sebelum ya. Yang ketiga adalah antakuna mufrodatan. Kalau tidak mufrod, maka musannatan. Musanna. Dua. Kalau enggak, jam'an. Contohnya, ja'abawa zaidin. Waro'aitu abawai zaidin. Marartu bi'abawai zaidin. Ini kaitannya dengan apa? I'rabul musanna bil alifir raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Sebagai contohnya adalah telah datang abawa. Ya, maka itu adalah bil alifir raf'an. Dengan alif rafa'nya. Seperti itu. Ja abawa zaidin. Wa ra'aitu abawai zaidin. Ya, telah datang bapaknya Zaid. Aku telah melihat bapaknya Zaid. Ya. Jadi abawai. Ini juga bi abawai zaidin. Jadi kalau ke nasabnya dan jarannya sama. Bedanya di sini apa? Ja abawa. Abawa harusnya abawani. Ini sudah Anda jelaskan di sini abawani tambah zaidun. Tapi kemudian kalau mudhaf mudhaf ilaih menjadi abwa zaidin. Abawa zaidin. Nah, ini penjelasannya. Dan kemarin kita juga bahas tentang ini ayat-ayat. Ya. Dan kemarin terakhirnya, faturfa'u bidhammati kaqouli ta'ala antum wa aba'ukum al-aqdam. Kalian dan bapak-bapak kalian itu adalah orang-orang yang telah lebih dahulu. Wa tunsabu bil fathati. Ini dinasabkan dengan fathah, Mas. Dan di situ apa, Mas? Antum wa aba'ukum. Aba'ukumul awwal. Nah. Ini menjadi bagian yang dijelaskan di surat Asy-Syu'ara ayat 76. Dinasabkan dengan fathah, Mas. Kemudian juga qouli ta'ala inna wajanna aba'ana. Ini watujarru bil kasrati, dijarkan dengan kasrah. Aba, aba'ana. Wajadna aba'ana. Faqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, wa man salaha min aba'ihim. Ya, ini harus kasrah. Harus kasrah. Faqaulu ta'ala rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin. Rabb kalian itu adalah Rabb dari aba'ikumul awwalin. Ya. Aba'ikumul awwalin maksudnya di sini apa? Rabbukum rabbu. Bapak-bapak kalian telah lalu di awal. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 26. Wa qalu ta'ala dan Allah taala berfirman, "Fa'tu bi aba'ina in kuntum shodiqin." Maka datanglah, bawalah dengan ayat-ayat kami in kuntum shodiqin. Kalau engkau kalian benar-benar shodiqin. Benar-benar di sini shodiqin. Ini Sodikin itu Mas. Itu Pak Sodikin. Ini sebutannya sering orang menyebutkan Sodikin. Innya panjang. Kok tahu-tahu namanya itu sudah majrur. Dari mana? Jarnya di mana itu? Kok nama bisa menjadi jadi Sodikin? Kenapa tidak Sodikun? Dhofu nilai dari ismu. Hah? Mudhof ilaih dari Pak katanya. Pak Sodikin. Padahal belum tentu dia di Depak. Rumahnya juga bukan di Nepak. Ya. Dan dia belum punya pasangan. Kok panggil Pak? Jawabannya gimana? Kalau dia belum nikah dan gak mau dipanggil Pak. Namanya Sodikin. dari asalnya dari mana dia mudhof ilainya atau majrurnya, kenapa jadi shodiqin, pak shodiqin. Pertama adalah kesalahan bapaknya, enggak belajar nahwu. Yang kedua, kesalahan bapaknya tidak tanya kepada orang yang paham bahasa Arab. Yang ketiga, bapaknya punya takdir yang lain. Ustaz, itu enggak salah, Ustaz. Ada yang mahdhuf di situ. Hah? Apa? Bin min minas shodiqin. Ya. Bisa juga minas shodiqin. Ya. Tapi di situ kalau menyembunyikan min itu takdir tidak ada. Sebutannya bahasa Arab. Ya. Harfu jar mahdhuf itu enggak ada. Enggak ada. Dalam i'rab manapun huruf jar mahdhuf itu enggak ada. Tapi kalau dia sebagai fa'il, maf'ul, tadak khobar, mahdhuf. Jar enggak ada, Mas. Apa, Mas? Kok bisa shodiqin? Tugoh yang mana? Enggak. Salah 100%. Tapi kok mau tadi dibawa kepada fushah, kepada yang fushah, salah. Tapi kalau dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan, tidak salah, total. Nah, takdirnya apa? Kalau misalnya dikatakan, Pak Shodiqin, Mas, sini dong. Asmani sini, Shodiqin. Lo asmani Shodiqin. Satuan mereka. Itu ada yang mahdhuf ismi, namaku. Ini menjadi mubtada, wahuwa mudhaf. Karena mubtada bisa mahdhuf. Bisa juga apa? Qara'tu ismi Shodiqin. Ya. Sama halnya ketika saya Imam Abi Shalih Sa'id rahimahullah, kalau antum ingat di awal kajian Al Alfiyah ini, saya menjelaskan tentang i'rab, tentang kata-kata di bab. Kalau yang pertama di situ misalnya misalnya tentang muqaddimah. Al-muqaddimatu, al-muqaddimata, al-muqaddimati. Bisa. Qara'tu al-muqaddimata. Qara'tunya dihilangin. Tuf. Kemudian juga apa? Misalnya apa? Al-muqaddimatu jayyidatun, jayyidatunnya hilang, khabarnya mahdhuf. Dan apa? Qara'tu al-muqaddimata. Qara'tunya hilangkan. Itu takdir-takdir yang seperti itu bisa dibawa kepada pembahasan Pak Shodiqin. Paham ya? Tadi Pak Shodiqin panjang lu. Kemudian fa'arabaha bil harakati dhahirati. Ini mengirabkannya dengan harakat yang dhahirati. Kenapa dhahirati? Misal antakula haulai aba'ul, haulai aba'uka, wa ra'aitu aba'aka, wa marartu bi aba'ika. Karena di situ apa harokat dohirnya sudah kelihatan mas, dengan harokat. Beda dengan apa mas? Dengan huruf. Kalau huruf wai tadi, kalau harokat ya wawu apa fathah kasroh. Saya sebutkan di sini apa? Fa'arabah bil harakati dhahira. Mengirabkannya dengan harakat yang pak jelas. Misal antakula, contohnya ha'ula'i aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika. Aba'aba'nya di situ itu mendapatkan harakat yang sama dari awalnya. Nah. Kemudian rabi'an yang keempat. Antakuna mukabbaratan wal mukabbaratu diddul musaghharati. Fa in kanat musaghharatan u'ribat bil harakati dhahirah. Bi dhammatin hala raf'i wa fathatin hala nasbi wa kasratin hala jarri. Taqulu hadha ubayyin ubayyuk. Ya. Kemarin ini tentang ukhayyuk. Uy. Ubayyuk wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyika taqulu hadha ukhayyuka wa ra'aitu ukhayyaka wa marartu bi ukhayyika. Hai ukhay saudaraku uhui apa itu? Anda kalau Mas Yuda Mu'rob karena bisa berbicara, kalau lagi khusyuk, nah, jazakumullah khairan sampai di lima watt gara-gara mi ya Mas, jadi akhirnya menjadi apa mi watt. Bismi menjadi 5 watt. Pernah antum makan mie sendiri? Kok makan mie-nya bareng insya Allah gak jadi. Ya. Kemudian hari ini kita bahas tentang qaul huja. Ya, fi'lun madhiyun mabniyun 'alal fathhi dhahirin 'ala fathin dhahirin ala akhiril mahdhufi wa asluhu jaa. Kan ini di sini Mas. Biar antum paham. Yang bait yang ke-31 syartu dal i'rabi an yudhafna la lil ya ka jaa. Ini kan harusnya apa? Jaa. Tapi jaa tok. Jaa. Kayak kalau antum sudah 5 watt dija juga mas, jambak mas, dikasih pertanyaan, ya jabakan, dijabakan, kayak jaa aku abika daktila, harusnya jaa, tapi karena dia itu di situ agar mudah jaaku, karena hamzah ketemu hamzah, cara pengucapannya juga sulit. Dalam bahasa Arab pengennya itu dah. Tapi kalau enggak tahu syaratnya aja. Maka lil yaka ja'ahu abi kadatila. Harusnya ja'a. Harusnya ja'a. Nah, dan kan hari ini tentang ini Mas. Ja. Jadi fi'lun madhiyun mabniyun 'alal fathhi dhahirati 'alal fathin dhahirin 'ala akhirih mahdhufi. Akhiri. Akhirnya apa Mas? Harusnya ja'a toh? Ja'a seperti ini. Tapi a-nya diilangin. Kenapa ja'anya mahdhuf? Wa asluhu ja'a wa dha 'alun min akhu wa min abi. Lianna al-ma'na salihun liwajhaini. Karena makna ini baiknya pada dua sisi, yaitu faidakan al abu da'tilain, apabila bapaknya itu punya da'tilain, mempunyai keluhuran yang tinggi, fa dzurriyyatuhu mithluhu fil ghalib, maka anak keturunannya seperti dia, secara umumnya seperti itu mas. Wa idza kana al akhu dha'tilain, kalau saudaranya itu pun mempunyai ketinggian, misalnya di sini moralnya tinggi, fal abu min babil aula fil ghalib, maka bapak itu jauh lebih utama lagi secara mayoritas, ya, secara umumnya. Makanya di sini yang pertama ini adalah wa dzurriyyatu mithlu fil ghalib, ini adalah anak keturunannya, dzurriyahnya mithluhu fil ghalib, itu sama dengannya secara ghalib, secara umum mas. Wa idza kana al akhu da'tilain, kalau ada akh, saudara da'tilain yang punya keluhuran budi pekerti, fal abu min babil aula fil ghalib, maka bapak itu jadi lebih aula, ya. Aula itu apa mas? Mas bos-bos saja, aula itu apa? Lebih utama. Aula lebih utama. Kalau afdal? Tadi ada sudah nyebut. Aula itu berkaitan dengan apa? Datang. Buat antum tanyaannya. Bedanya aula dan afdal. Aula prioritas. Afdal utama. Ya, terus mas. Di fal abu min babil aula fil ghalib. Wala kulli halin, ya. Atas apapun kondisinya, dia solihatun lil wajhaini. Ini benar menurut dua sisi pandang, ala manar, dengan apa yang kita lihat. Wa i'tila, i'tila dhafun ilaihi majrurun, mudhafun ilaihi. Majrurun, mudhafun ilaihi majrurun. Kenapa majrur situ mas? Karena menjadi mudhaf ilaihi, yang dikenai sandaran. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiril mahdufi. Dan tanda jarnya dia adalah kasrah yang nampak nyata pada akhirnya, yaitu al-mahduf. Ya, hilang. Wa asluhu, asalnya adalah i'tila'in. Li'annahu yujuzu qasrul madmu mamdud lidarurati, karena dibolehkan untuk qasrul mamdud lidarurati. Qasru itu artinya membatasi, al mamdud yang dibentangkan lidarurah, untuk sebagai darurat. Harusnya itu dia katanya itu ada empat suku kata, karena penting maka ya, itu contohnya seperti itu mas. Wa alamatu jarrihi al-qasratu dhahiratu, dan tanda ya jarrihi kas penjaranya itu adalah al-qasratu dhahirah, kasrah yang jelas nyata. Ada akhir al-mahdhuf, pada sampai akhir dari apa yang di mahdhuf, yang di hapus. Wa asluhu i'tila, asalnya adalah i'tila mas, ada apanya mas, ada hamzahnya. Li'annahu yajuzu qasrul mamdud lidarurah, karena bolehnya untuk membatasi apa yang dipaparkan itu kalau memang itu darurat. Darurat. Penting sekali. Ya. Wal i'tila'u minal 'ulu, dan i'tila' ini adalah bagian dari maha tinggi. Wa dha'tila' itu maksudnya yakni da'uluwin, punya ketinggian. Taqulu i'tila'ir rajul ya'tali ay ala yakni halata qawnihi da'uluwin. Wal ma'na annahu ja'a 'aliyan mukarraman muhtaraman wa lam ya'ti muhinan safilan. Oleh karena itu i'tila' di sini boleh dalam bentuk qasr. Al-mamdudi yang dibentangkan lidururoh karena sangat darurat, emergency mas. Wal i'tila'u minal 'ulu, i'tila' itu diambil dari apa? 'Ulu, tinggi mas. Fa dha'tila' yang punya keluhuran, ketinggian yang luhur, yakni dha'uluwin, yaitu dia itu ya 'ulu, punya kedudukan yang tinggi. Taqulu i'tala ar-rajulu ya'tali. Ya. Jadi di sini tinggi seseorang itu ya'tali, maka dia pun akan dianggap tinggi. Ai ala itu tinggi. Yani halata qawnihi da'uluwin wal makna annahu ja'a 'aliyan mukarraman muhtaraman wa lam ya'ti muhinan safina. Antum lihat di sini ala yaitu adalah kondisi yang da'uluwin, yang zat yang mempunyai apa mas? Da'uluwin. Wal ma'nawi, dan maknanya adalah annahu ja'a 'aliyan mukarraman muhtaraman. Itu datang, annahu ja'a 'aliyan, datangi Ali radhiyallahu anhu mukarraman. Ali, Ali radhiyallahu anhu. Baik. Baik dari paling enak itu mie-nya itu apa, Mas? Tahu mie yang paling enak, Mas? Kalau ininya mingkem. Jadi, ana ulangi. La'annahu yajuzu qasrul mamdud ila darurah. Karena bolehnya qasr. Mamdud itu artinya yang dipaparkan, dibentangkan li darurah, sebagai suatu yang darurah, suatu yang emergency, Mas. Ya. I'tila' la itu mamdud. Ada matnya di paparkan, bentangkan. Wa i'tila'u minal 'ulu, dan i'tila' itu adalah diambil dari kata-kata al-'ulu, tinggi. Fa dha'tila' ya. Itu yakni dha'uluwin, yang mempunyai ketinggian. Taqulu i'tala ar-rajulu ya'tali. Orang itu menjadi tinggi, itu 'ala. Yani halata qawnihi dha'uluwin, yaitu kondisinya dia mempunyai ketinggian. Wal ma'na annahu ja'a 'aliyan mukarraman muhtaraman, yaitu dia annahu ja'a, bahwasanya dia telah datang 'aliyan, kondisinya sudah tinggi, Mas. Ya, bukan Ali radhiyallahu anhu. Anna kok tadi nyambungnya ke Ali radhiyallahu anhu. Ngeri kan? Paham, Ustaz. Memang jadi libir itu namanya. Jadi annahu ja'a, kalau Ali radhiyallahu anhu harusnya apa? Aliyun. Karena ja'anya siapa? Sebagai fa'il. Tapi karena ini annahu ja'a 'aliyan, itu sebagai apa, Mas? Al. Kondisinya dia dalam keadaan apa? Tinggi. Mukarraman, dengan penuh hormat. Dia mempunyai kehormatan. Ya, artinya dihormati dia. Mukarraman. Muhtaraman, dihargai. Nah, Walam ya'ti muhinan safilan, dan dia tidak datang dalam keadaan muhinan, hina, safilan, dianggap remeh, rendahan. Paham maksudnya di sini? Ini menunjukkan kalau ja'a aliyan mukarraman, datangnya itu dalam kondisi ali, dalam kondisi tinggi, mukarraman di situ penuh dengan apa? Rasa. Rasa kasih sayang yang kemudian diberikan oleh orang lain. Karraman. Muhtaraman, yang dihormati. Yang dihargai, dihormati. Walam yati muhinan, dan dia tidak dalam keadaan apa mas? Datangnya muhinan, dalam keadaan hina. Hanya hina itu apa mas? Dihina. Tahu gak dihina mas? Diremehkan. Bawahin. Hanya karena ala itu jadi hina. Muhinan. Alien. Safilan. Yang rendah. Kemudian waqaluhu kaja'ahu abi kada'tila. Ini kaja'ahu. Sebagaimana telah datang ahu abika. Saudara bapakmu da'tila. Yang mempunyai keluhuran. Hadal mithalum mutadhamminun lil asma'il khamsa. Ini contoh yang mencakup asma'ul khamsa. Awi sittati atau sittah. Marfu'atan, satu. Majruratan, dua. Mansubatan, tiga. Fadakara kullar ahwali. Kemudian menyebutkan tentang kondisi-kondisi lainnya. Ya, kondisi lain. Ada marfu, ada majrur, ada mansub. Dan tidak tulis situ apa mas? Majzum. Kemudian kita masuk pada bil alifir fa'il musanna waqila. Ini kaitannya dengan pembahasan apa? Tentang musanna. Idza bimutmarin mudhafan wusila kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Maka kalau misalnya per kata yang seperti ini antum enggak paham, akan menjadi susah. Kita minta kepada Allah azza jal ini dimudahkan untuk pahami. Dan ini kaitannya dengan apa mas? Tentang ada penjelasan itu bil alif irfa'il musanna, dengan alif merofakkan al musanna. Wakila, dan dikatakan di situ kila idza bimutmarin mudhafan wusila. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya pada pembahasan yang akan datang insyaallah bi'nillah. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma salli wa sallim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.